Oke. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Gigi yang judulnya Sahur Telah Tiba. Karena sekarang sudah waktunya sahur. Pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Semoga puasa kita di sore nanti dapat berjalan dengan lancar sampai kita buka nantinya. Oke. Bangun, sahur, bangunlah waktu sahur tiba, walau masih mengantuk makan minum sekedarnya. Bangunlah waktu sahur. Semoga lagu ini dapat menambah